Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan. Pada hari ini masuk pada ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran. Thumma qala Allahu 'azza wa jal. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Qul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أيها الرسول katakan wahai rasul إن كنتم تحبون الله حقا pada manusia pada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala haqqan dengan kecintaan yang benar yang nyata, fattabi'uni wa aminu bi zahiran wa batina. Fattabi'uni maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku lahir batin. Yuhibbukumullahu niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian pasti dengan jazm yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yamhu dzunubakum dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Innahu ghafurun li dzunubi ibadihi al-mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya orang-orang yang beriman. Rahimun bihim, Allah Ta'ala menyayangi mereka. Qala wa hadhil ayatu al-karimatu, ayat yang mulia ini, hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi ta'ala. Ayat yang mulia ini sebagai hakim, sebagai pemutus perkara terhadap setiap orang yang mengaku, mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa muttabi'an li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba', dalam keadaan orang tersebut, orang yang mengklaim kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqal ittiba', benar-benar mengikutinya. Muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi, demikian juga dia tidak menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintah dan larangannya. Ngaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Nabi, tidak taat kepadanya, tidak menjalankan perintahnya, tidak pula meninggalkan larangannya. Fa innahu kadzibun fi da'wahu, maka sesungguhnya orang tersebut kadzibun, berdusta atas klaimnya tadi. Hatta yutabi'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba', sampai dia tayyib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada ayat mulia ini, apa yang disebutkan dalam tafsir ini, tafsir Muyassar ini hampir sama dengan yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Pada ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menguji siapapun yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ujiannya? Untuk membuktikan benarnya kecintaan mereka, maka setiap orang yang mengklaim telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mewujudkannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dari ayat ini terdapat isbat sifatil mahabbah lillahi azza wa jal taliku bijalalih. Terdapat penetapan sifat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebesarannya. Yuhibbukumullah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, innallaha yuhibbu wa yuhabbu. Allah taala itu yuhib, mencintai, wa yuhab, dan dicintai. Dan pada ayat ini terkumpul kedua-duanya. Terkumpul kedua perkara ini, Allah mencintai, demikian pula Allah dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah. Di sini Allah yuhab, dicintai. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Di sini yuhib. Ai annallaha yuhibbu wa yuhab. Allah itu mencintai dan dicintai. Allah mencintai hambanya dengan sebab-sebab syar'i, dengan sebab yang telah Allah tentukan. Demikian pula lawannya, Allah Ta'ala membenci hambanya dengan sebab-sebab yang Allah tetapkan juga. Yang menjadi perkara bukan semata-mata bagaimana seseorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini sebagai ayat imtihan, ayat ujian untuk membuktikan kebenaran cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkannya, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba' dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, ya, dikatakan oleh sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Laisa sya'nu, bukanlah perkaranya engkau mencintai, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sya'nu, yang menjadi patokan ukuran adalah an tuhabba, bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing orang saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada agama Islam, saya cinta kepada dakwah salafiyah, saya cinta kepada umat dan lain sebagainya. Dan tentu barakallahu fikum, kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ada tandanya. Sesuatu yang sifatnya batiniyah, batin, engkau cinta kepada Allah, itu bisa terlihat dengan tanda-tanda zahir sebagaimana dalam ayat ini, yaitu diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya seseorang kepada Allah diwujudkan dengan hal tersebut. Terbukti atau tidak dari situ, apakah dia cinta kepada Nabi atau tidak, dibuktikan dengan ittiba' dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar cintanya kepada Allah itu dibuktikan dengan mengikuti Nabi SAW. Bagaimana kita mengetahui kecintaan Allah kepada hambanya? Ya. Bagaimana membuktikan atau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai fulan, ya, ini sebagai mi'yar, sebagai patokan, seseorang itu dicintai oleh Allah, seseorang itu jalannya lurus, seseorang itu menyimpang ataukah tidak. Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Inni uhibbu fulanan fa ahbibuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika cinta terhadap seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, inni uhibbu fulanan, saya cinta kepada fulan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, fa'ahbibuhu, maka cintailah dia. Maka Jibril pun cinta kepadanya. Kemudian fanada Jibril ahlas samawati, lalu Jibril pun memanggil, menyeru penduduk langit dari kalangan malaikat. Kemudian mengatakan, faqal innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan. Fulan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu, fayuhibbunahu, ay fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta kepada fulan tersebut. Fayudu'u lahul qabul fil ardi. Nah ini. Ketika penduduk langit sudah mencintainya, Allah mencintainya, Jibril mencintai penduduk langit, malaikat cinta kepada fulan, kata Nabi SAW, fayudu'u lahul qabul fil ardi, maka dia diterima di muka bumi, dicintai oleh penduduk bumi. Itu yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu baik diketahui apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, bagaimana dia diterima oleh penduduk bumi. Tentunya di sini penduduk bumi adalah ahlul khair, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik akidahnya, ibadahnya, agamanya yang benar, yang lurus. Maka dari situ sepatutnya bagi kita semuanya memperhatikan diri kita masing-masing. Dia itu dicintai oleh orang-orang yang baik atau tidak. Nah, dicintai oleh orang-orang baik atau tidak. Kalau dia dicintai orang-orang baik, fabiha wa ni'mat, bersyukur, alhamdulillah, tanda suatu kebaikan. Namun kalau dia dibenci oleh orang-orang yang baik, akidahnya lurus, ibadahnya benar, ma'amah benar, enggak senang terhadap dia, ya, tidak senang terhadap dirinya, membenci orang itu, maka hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk dari kesalahannya, berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, sehingga Allah mencintai dia, taib, dan manusia pun senang terhadap dirinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa ya'manu syarruh. Baik, naam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Orang senang berharap dari dia. Kenapa berharap? Karena memang dia ma'ruf bil khair. Dia orang yang ma'ruf, dikenal dengan kebaikan. Mudah dalam urusan, mudah berta'awun, ya, memberikan kemudahan-kemudahan, tidak mempersulit. Baik. Khairun nasi man yurja khairuhu. wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Sekali lagi, kenapa diharapkan? Karena ma'ruf. Kalau manusia, dia orang yang berbuat baik, tutur katanya baik, kalau ngomong juga baik, enggak menyakitkan. Kalau berbuat juga bagus, mudah. Bermuamalah juga mudah. Wa yu'manu syarruhu, dan kejelekannya itu manusia merasa aman, aman dari kejelekannya. Gangguan lisannya ataukah tindakannya, itu kata Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa syarrun nasi man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia adalah orang yang umat manusia atau dia tidak diharapkan kebaikannya. Mas, gak berharaplah. Paling orang itu. Itu pertanda kejelekan. Kata Nabi SAW, wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Bisa jadi dia ahlu mal, punya harta, ahlu jah, punya kedudukan, orang yang zaki, orang yang pinter, ya, orang yang supel, mudah bergaul, orang yang ini dan itu, punya keistimewaan banyak. Namun manusia tidak berharap kebaikannya, ya, karena orang yang sulit, orangnya ini dan itu, serba merepotkan. Na'udzubillah kalau tipenya yang kedua ini. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Seakan-akan manusia, wis, gak usah ketemu saja sama orang ini, lebih baik gak ada. Gitu ya. Wujuduhu ka adamihi. Keberadaan dia kayak gak ada. Bahkan mungkin manusia bisa mengatakan, lebih baik gak ada daripada ada. Kan gitu. Baik. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Walayu'manu syarruh. Dan manusia tidak merasa aman dari gangguannya. Ini dua tipe manusia. Sekarang kita berada di mana? Masing-masing mengaca. Sabda Nabi SAW, masing-masing melihat, ya, saya ini di posisi mana? Menjadi bagian dari orang terbaik ataukah sebaliknya, orang terjelek. Dalam hadis yang lainnya, dalam lafaz yang lain, Nabi mengatakan, khairun nas ansa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, dari ucapannya, perbuatannya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan apa yang dia miliki, dia pergunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi dakwah Islaminya, bagi saudara-saudaranya. Baik. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi orang-orang yang telah disifati oleh Allah taala, demikian pula disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan semata-mata teori, namun butuh adanya keseriusan dan kesungguhan, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dari sebelumnya. Namun memang taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita meminta kepada Allah surga dan segala perkara yang mendekatkan ke surga. Kita berlindung dari neraka dan dijauhkan dari segala perbuatan ataupun ucapan yang mendekatkan ke neraka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal, wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan segala perkara yang mendekatkan ke surga berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan ke neraka, baik berupa ucapan ataukah perbuatan. Barakallahu fikum. Demikian pula ayat ini menunjukkan wujub ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'iri umur jin. ayat ini menunjukkan kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan agama. Kalau ingin amalannya diterima, kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, amalkan ayat ini. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang ma'ruf, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Siapapun yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka tertolak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, nukilkan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu min as-salaf. Al-Hasan Al-Basri dan selain beliau dari kalangan salaf, beliau mengatakan za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ada suatu kaum yang menyangka bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah. Ada suatu kaum yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fabtalahumullahu bihadzal ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menguji mereka dengan ayat yang mulia ini, faqal qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayah. Allah menguji mereka, benarkah kecintaan mereka dengan ayat yang mulia ini. Thumma qala Allahu 'azza wa jal, kemudian Allah mengatakan qul ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, ati'u Allah bi ittiba'i kitabih wa ati'u ar-rasul bi ittiba'i sunnatih fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Katakan wahai rasul kepada manusia, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kitabnya. Dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ya, takrir penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hayatihi, pada kehidupan beliau, di masa hidup beliau dan ketika beliau telah meninggal dunia. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Qala fa inhum a'radu 'anka, maka jika mereka, yakni manusia, jika mereka berpaling darimu, tidak mau mengikuti Nabi, berpaling dari Nabi, wa asarru 'ala ma hum 'alaihi min kufrin wa dhalalin, dan mereka terus menerus di atas perkara yang mereka jalani selama ini berupa kekufuran dan kesesatan, terus menerus kufur, terus menerus di atas kesesatan, falaisa ahlan li mahabbatillahi, maka falaisu, maka mereka bukanlah orang yang patut untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mereka bukanlah orang yang patut untuk mendapatkan kecintaan Allah taala. Fa inna Allah la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang mulia ini, Allah taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyampaikannya kepada umat manusia, perintah yang bersifat umum, bi ammil awamir, perintah yang bersifat umum, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, masuk di dalam perkara tersebut, dalam perkara iman, perkara tauhid, demikian pula cabang-cabang agama berupa ucapan, perbuatan lahir maupun batin, menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam seluruh aspek atau permasalahan agama, seperti di dalam firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhir. Masuk ke dalam agama Islam mencakup seluruh permasalahan agama, akidah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ibadah, mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah, muamalah, manhaj, demikian pula hal-hal yang lainnya yang terkait dengan permasalahan agama, wajib untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sunnahnya, demikian pula sebelumnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang disebutkan oleh para ulama, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya, ya, sesuatu yang secara maknanya, sesuatu yang ditunjukkan oleh sunnah, sesuatu yang ditunjukkan oleh sunnah dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara nas, baik itu perintah atau larangan, maka wajib untuk diikuti. Demikian pula sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah, secara nas, sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam As-Sunnah secara nas, itu juga wajib untuk diikuti. Sebagaimana ya, satu ayat dengan ayat yang lainnya wajib untuk diikuti, wajib untuk ditaati. Tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, kata ulama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran dan Sunnah, dan kami yang akan menjaganya. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita semuanya, tidak kemudian memilih hanya menerima perkara-perkara yang datang dari Al-Quran, tidak menerima hadis. Ini sebagaimana dijalani oleh kaum yang mengatakan diri-diri mereka Quraniyun, yang hakikatnya mereka adalah ingkaru as-sunnah. Hakikatnya mereka adalah para pengingkar sunnah. Demikian pula kita tidak bisa mencukupkan dengan hadis, kemudian meninggalkan Al-Quran. Kedua-duanya harus berjalan. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam di sini, fa in tawallau. Kalau mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Di sini terdapat kekufuran, al-i'rad anil qur'ani was sunnah, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah termasuk dari bentuk kekufuran. Tawallau, fa in tawallau, dari sisi mana? Coba lihat ayatnya. Allah mengatakan fa in tawallau, seandainya mereka berpaling dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Allah dan Rasulnya, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah enggak mengatakan fa inna Allaha la yuhibbuhum. Ini berapa kali kita sampaikan dalam majelis tafsir, ya, tafsir Miyasar ini. faedah semacam ini. Kita nukilkan penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jika mereka fa'in tawallau, jika mereka berpaling, sesungguhnya maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Apa faedahnya? Faedah yang pertama yang zahir dari ayat ini, adam mahabbatillahi lil kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Selama sifat kekufuran ada pada mereka, Allah tidak mencintainya. Apa konsekuensinya? Allah tidak memberikan taufik. Allah tidak memberikan bimbingan untuk menerima al-haq. Itu konsekuensi dari adam mahabbah, tidak adanya kecintaan. Mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya, fa innallaha yuhibbul mu'minin, Allah taala mencintai kaum mu'minin, biqadri imanihim, bihasabi imanihim, sesuai dengan kadar iman masing-masing. Semakin tinggi keimanannya, ketakwaannya, maka semakin tinggi pula kecintaan Allah taala. Ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ya. Siapapun yang memerangi wali-waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku daripada perkara yang wajib. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri dengan nawafil, banyak berbuat ketaatan, banyak berbuat kebaikan, sampai aku mencintainya. Semakin tinggi keimanan seorang, iman bertingkat-tingkat, yatafawat, iman bertingkat-tingkat. Sebagaimana pula ashabul iman, sebagaimana kaum mukminin, orang-orang yang beriman juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi kecintaan Allah. Semakin tinggi dan berkualitas amalannya, maka Allah pun juga semakin mencintai. Semuanya wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Selama ada sifat iman dan takwa, menjadi walinya Allah. Namun bertingkat-tingkat. Ada tingkatnya bawah, pertengahan, ada yang atas. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linnafsi waminhum muqtasid waminhum sadiqun bil khairati biidznillah. Ini tiga wali Allah. Kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami, di antara mereka dzalimun linnafsi, zalim, meninggalkan kewajiban, sebagian kewajiban, melanggar sebagian perkara haram, dzalimun linnafsi. Mukmin, masih mukmin, belum sampai kafir. Yang kedua, faminhum muqtasid, orang-orang mencukupkan dengan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak memiliki ihtimam terhadap sunnah, ataupun meninggalkan yang makruh. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain perkara wajib, dia menambah yang sunnah. Selain yang haram dia tinggalkan yang makruh. Ini lawan dari al-ghafirin, itu wali-wali Allah tiga tingkatannya. Zalimun nafsi, kemudian muqtasid, kemudian sabiqun bil khairati bi idznillah. Faedah berikutnya dari fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul ghafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Lawannya Allah mencintai kaum mukminin. Mafhumnya demikian sebagaimana ditunjukkan dalam sekian banyak ayat dan hadis. Yang kedua, bagaimana kita singgung tadi, bahwasanya min nawaqidil Islam, termasuk dari pembatal ke Islam, al-i'rad anillahi wa rasuli, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Dari sisi mana? Dari sisi ketika Allah mengatakan fa in tawallau, jika mereka berpaling, i'rad, apa buahnya di akhir itu? Al-ghafirin. Allah enggak mengatakan hum. Allah tidak mengatakan fa innallaha la yuhibbuhum, sungguhnya Allah tidak cinta kepada mereka. Namun Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Kafirin apa sebelumnya? Tawallau. Di sini jadikan dalil wazannya i'rad, berpaling dari agama Allah, termasuk dari kekafiran. Dan Allah Ta'ala demikian pula sebaliknya, ya, adam mahabbatillah, tidak adanya kecintaan Allah kepada orang-orang kafir, ini juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kekufurannya, ya, seperti kaum munafikin, demikian juga kaum musyrikin, ahli kitab, tidak sama antara satu dan yang lainnya. Allah jadikan neraka berapa pintunya? Laha sab'atu abwabin. Neraka ada 7 pintu, 7 tingkatan. Ada 7 pintu, 7 tingkatan, masing-masing diazab sesuai dengan amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam neraka istilahnya darokat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dari atas ke bawah namanya darokat. Adapun ahlul jannah adalah darajat, dari bawah ke atas. Walikullin darajatun ima amilu, setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Wala Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Wala inna Allah ikhtara Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ja'alahum afdala ahli zamanihim. Allah subhanahu wa ta'ala ikhtar, istafa kemana ikhtar? Allah Ta'ala memilih Nabi Adam sebagai Abul Bashar, nenek moyangnya manusia, orang yang pertama kali, ini bapak kita. Bukan seperti ucapan sebagian orang kafir, konsepnya Darwin, yang mengatakan bahwasanya nenek moyang manusia dari kera karena mengalami evolusi hilang ekornya. Nah, Allah Ta'ala memilih Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dia dari tangan Allah Ta'ala, dan dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiyun, dia seorang nabi. Qala wa Nuhan, dan Nuh. Antara Adam dan Nuh berapa? Ada 10 kurun. Belum terjadi kekufuran, kesyirikan setelah Nabi Adam sampai mendekati diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, terjadi kekufuran, kesyirikan pertama kali. Namun antara jeda atau naam antara Nabi Adam sampai Nuh juga ada kemaksiatan di situ. Dan kemaksiatan yang masyhur yang dilakukan adalah pembunuhan yang pertama kali. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin qutila mazluman illa kana ala ibni Adam illa kana ala ibni Adam wizruhu." Al-Qama qala Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang terbunuh dengan cara zalim, ya, kecuali anak Adam salah satunya tadi, akan mendapatkan dosanya sampai hari kiamat, karena dia mencontohkan perbuatan kejelekan pertama kali, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Qala wa Nuhan, dan Nuh, Allah milih Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama kali, sebagaimana disebutkan secara sharih, secara tegas di dalam hadis asy-syafa'ah, syafa'ah al-uzma, syafa'at terbesar, syafa'at li ahli al-mauqif yaumal qiyamah. Syafaat bagi seluruh manusia yang berada di mauqif, di padang mahsyar. Qala wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim masuk di dalamnya di sini keturunan Ishak, Yaqub, dan Israel dan seterusnya dari kalangan para nabi dan rasul. Dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Ismail, dan dari deretan keturunan Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Yaitu walidnya, bapaknya Maryam bintu Imran. Bapak Maryam bintu Imran. Syekh Sa'di menyebutkan au walid Musa ibni Imran alaihissalam, atau yang dimaksud di sini adalah Imran bapaknya Nabi Musa. Qala wa ja'alahum afdala ha wa afdala ahli zamani. Allah jadikan mereka Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Allah jadikan mereka afdala ahli zamanihi, orang yang terbaik pada zaman mereka. Ini faedah, apa faedahnya? Terkait dengan alal alamin. Al-alamin di sini tidak berarti apa? Alamin dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Bukan yang terbaik dari awal kali penciptaan manusia sampai akhirnya, bukan. Namun apa? Ahli zamanihi. Allah jadikan mereka sebagai orang terbaik dari penduduk di zaman tersebut. Penduduk di zaman tersebut. Dan ini ya, yang benar. Demikian penafsirannya. Penafsirannya adalah Allah jadikan mereka sebagai umat terbaik pada zaman mereka, bukan secara mutlak. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat dan hadis yang lainnya, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini tazkiyah, pujian dari Allah Ta'ala untuk para sahabat Nabi. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, ya, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in dan atba'u tabi'in. Jadi demikian penafsirannya. Jangan ditafsirkan mereka adalah sebaik-baik umat di alam semesta. Enggak tepat. Tepatnya apa? Mereka adalah pilihan Allah, orang yang terbaik di zaman mereka. Jadi sifatnya muqayyad, terikat, terbatasi dengan zaman mereka, bukan sepanjang zaman. Adapun yang terbaik dalam sepanjang zaman adalah pertama kali Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ya para Nabi dan Rasul. Adapun umat yang terbaik adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Ala ra'sihim as-sahabah summa tabi'un wa atba'uhum. Sahabat, tabi'in, dan pengikut-pengikut mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nakta bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.